Ani gadis di un metropolitan, ta husa va sebi. O sa pada di sebi juga menali, pandai gomentar. Ani gadis di un metropolitan, banyak tinggi pada, dah gejar. Banyak. Oh dia lah satu. Oh dia.